angin malam mencekam, menghempas membelai wajah kayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi di sisiku. Kepadanya.